بارك الله فيك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الغمري أن الله سبحانه وتعالى برفرمن: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. Di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, setelah Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang keadaan seseorang apabila dia telah masuk ke gerbang kematian dan dia menuju pintu akhirah, maka dia akan digiring kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah seseorang akan menunggu hari penentuan, apakah dia dimasukkan ke dalam al-jannah ataukah sebaliknya dia dilemparkan ke dalam neraka waliyadzu billah. Lalu pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keadaan orang-orang kafir, apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka perbuat di dunia yang menyebabkan mereka berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman: fala saddaqa wala shalla. Fala saddaqa, maka dia tidak membenarkan, dia tidak beriman. Beriman secara umum, dia tidak membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia tidak membenarkan kitabullah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian pula ada yang menerangkan bahwa yang dimaksud saddaqa yakni tasaddaq. Saddaqa yakni tasaddaq, bersedekah. Dia tidak bersedekah dengan harta yang dia milikinya, namun dia kikir. Wala sallah, dan tidak pula dia mengerjakan salat. Salat karena Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala, yang menunjukkan kekufuran seorang ini. Dia tidak beriman, tidak mengerjakan salat, dan tidak melakukan amalan-amalan kebaikan. Walakin, akan tetapi yang dia lakukan adalah kadzdzaba wa tawalla. Dia mendustakan, bukannya saddaqa, tapi kadzdzaba, mendustakan. Mendustakan Al-Qur'an, berpaling dari al-iman. Ya. Berpaling dari kebenaran. Disebutkan dalam tafsir dalam menjelaskan ayat ini, fala saddaqa ay fala amana al-kafiru bir rasul wal quran. Orang yang kafir itu tidak akan membenarkan, tidak akan beriman dengan rasul dan Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wala shalla, dan tidak pula dia salat, ay wala adda lillahi ta'ala faraidhas salati. Dia tidak menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan hal-hal yang diwajibkan dari salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, akan tetapi dia mendustakan. Ay kadzdzaba bil Qur'an, mendustakan Al-Quran, mendustakan risalah. Wa tawalla, dan dia berpaling. Wa a'rada 'anil iman, dan dia berpaling dari keimanan. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian dia kembali pergi, kembali kepada keluarganya. Yatamatta, yani yatamatta, yatabakhtar wa yakhtal fi mishyati, sambil dengan berjalan dengan kesombongannya ketika dia berjalan. Ya, jadi dia tidak beriman ketika Rasul menyampaikan kepadanya kebenaran. Dia tidak beribadah, dia tidak sholat. Ya. Ketika dia telah mendustakan, dia pulang ke rumahnya itu seperti enggak ada problem. Seperti seorang yang yakni yang tidak merasakan sesuatu. Tidak jadi masalah bagi dia ketika dia mendustakan Al-Qur'an, mendustakan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia kembali kepada keluarganya, yatamatta. Dengan sombongnya dia, berjalannya dia dengan kebanggaannya. Subhanallah. Disebutkan dalam tafsir, thumma madha ila ahlihi yatabakhtaru mukhtalan fi mishyatihi. Dia kembali kepada keluarganya dengan penuh kesombongan. Sombong dalam jalannya. Aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Yang dimaksud di sini adalah azab, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ay wa'idun ala wa'idin min Allah. Ancaman di atas ancaman. Ya. Aula laka ay al-'adzab ahaqqu wa aula laka. Siksaan itu lebih berhak kamu dapatkan. Dan lebih berhak. Kemudian lebih berhak. Lebih utama kamu mendapatkan siksaan itu. Ya. Jadi ini kalimat yang disebutkan. Yang dimaksud adalah tahdid dan wa'id. Ancaman sekali. Ya, ancaman. Tahdid. Ancaman. Aula laka fa aula thumma aula laka fa aula, yakni penegasan bahwa siksaan yang akan kamu rasakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir, halakun laka fa halak thumma halakun laka fa halak, kebinasaan yang akan kamu rasakan, kebinasaan kemudian kebinasaan yang akan kamu rasakan dan kebinasaan. Ini penegasan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang enggan, yang tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an Karim dan tidak membenarkan beliau sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadza wa akhiru du'ana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.